Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa alwala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ahibbah minal ikhwan wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari kita, di setiap waktu kita, di setiap menit dan detik dari hidup kita. Kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau fa'alna ma fa'alna minal ma'asi. Walaupun kita melakukan kemaksiatan yang banyak, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak berbuat salah dalam hidup ini, banyak berbuat dosa, kemungkaran, namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan nikmat itu kepada kita. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, yang wajib kita syukuri. Demikian pula di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah mudahkan kita bisa thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Untuk memahami urusan agama ini tidak langsung tentunya ya turun temurun seperti pemahaman sebagian orang. Ya, ilmu nurun kata mereka. Nurun itu bukan cahaya, tapi nurun itu turun temurun dari kakek, bapak, anak, cucu terus. Kalau kakeknya punya ilmu, nanti diturunkan ke bapaknya, diturunkan ke anaknya, diturunkan ke cucunya. Tidak seperti itu ilmu di dalam Islam. Bukan demikian ilmu agama Islam. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu agama itu bisa didapat dengan belajar. Dengan belajar, inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar, mereka berupaya mencari hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dicontohkan oleh para tabi'in, atba' tabi'in, a'immah yang setelah mereka, para ulama, bagaimana mereka berupaya untuk mempelajari agama Allah. Ada yang rihlah melakukan perjalanan selama satu bulan hanya mendapatkan satu hadis. Hanya mendapatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Sekian banyak keutamaan. Ya, sebelum kita berbicara tentang keutamaan-keutamaannya, dan itu panjang dan tidak akan bisa kita jelaskan semuanya karena kita sedang dalam pembahasan hadis yang lain. Kita sampaikan saja di antaranya, namun sebelum itu ya, kita perlu mengetahui ya, bahwa kalau kita belajar agama, kalau kita menuntut ilmu agama, berarti kita mencontoh para salaf. Mencontoh salafuna salih. Kita menisbahkan diri kita dengan salafi ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin. Berarti kita berusaha untuk mencontoh generasi salaf. Mencontoh generasi salaf. Bagaimana mereka dalam berinteraksi, bagaimana mereka kesehariannya, bagaimana kesibukan mereka. Para salafun saleh, mereka adalah orang yang sangat semangat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sangat bersemangat. Di antara mereka ada yang tidak malu, tidak sungkan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang masih ya, afwan, perkara yang sangat-sangat sensitif untuk disampaikan. Saking semangatnya mereka. Di antara sahabat wanita ada yang mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hi ihtalamat. Apakah wanita juga wajib mandi ketika dia mimpi basah? Permasalahan yang sangat sensitif bagi wanita. Namun untuk mendapatkan ilmu, mereka tidak malu bertanya. Mereka tidak malu bermajelis. Mereka tidak sungkan untuk datang ke majelis ilmu. Mereka tidak sungkan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, atba' tabi'in, para ulama setelah mereka. Maka tatkala kita menyandarkan diri kita, kita mengatakan ana salafi, aku adalah seorang salafi yang berusaha mengikuti generasi salaf, yang berusaha mengikuti orang-orang terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka kita mesti semangat taklim. Mesti semangat datang ke majelis ilmu. Semangat ya, karena demikian yang dilakukan oleh mereka. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semangat kita datang taklim. Nah, kalau kita tidak datang taklim, kita jarang atau sangat-sangat sangat jarang atau bahkan ya dikatakan tidak muncul, tidak kelihatan di majelis ilmu, namun kita mengatakan salafi ya. Maka hendaknya diperbaiki niat kita, masyaallah ahibba barakallahu fikum. Diperbaiki niat kita, diperbaiki ya. Ketika kita mengatakan demikian, ketika kita menisbahkan diri kita demikian, maka kita harus ya berusaha untuk mengikuti mereka dari segala sisinya, dari kesemangatan belajar, dari interaksi sesama, segala sisi kita berupaya untuk mengikuti generasi salaf. Dan keutamaan mempelajari ilmu agama ini tidak asing lagi bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak letih ya. Tidak seperti orang yang kerja berat, megang cangkul, menggali tanah sampai keringat cucuran di siang hari, ya, dari pagi sampai sore, atau sekali kerja namun capeknya luar biasa. Tidak. Tinggal kita datang. Ya. Ada kendaraan pakai motor, ada motor. Ya. Kalau ada kendaraan mobil, pakai mobil. Kalau perempuan, ya dibonceng oleh suaminya, oleh mahramnya. Ya, tidak ada kendaraan, jalan kaki. Ya, jauh tapi walaupun jauh. Tidak sebanding jauhnya jarak dengan janji yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita ingin dapat surga? yang namanya seseorang menginginkan sesuatu, tentu dia akan berusaha menggapainya. Kalau dia betul-betul menginginkan sesuatu itu, dia akan berusaha menggapainya. Kalau kita ingin masuk surga, tentu kita akan berusaha datang ke majelis ilmu. Jauh-jauh pun ditempuh. Jauh-jauh pun ditempuh. Jaraknya berapa lah kalau dari Batu Raja ini? Ya paling 2 kilo, 3 kilo. Walaupun kita jalan kaki, kita tempuh. Mengingat janji yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sangatlah besar bagi mereka yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tentu ya, menuntut ilmu agama ini dengan kesungguhan ya, dengan kesungguhan tentunya dia niat dari rumahnya, dia ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan faedah di majelis ilmu. Bukan dari rumah niatnya ke majelis ilmu cuman untuk ngobrol, nanti ketemu kawan ya, ketika taklim bisa ngobrol, kan tidak terlihat ya sebagaimana kaum wanita bisa ngobrol satu sama lain, bicara ini bicara itu, bagaimana si fulana, bagaimana si alana, padahal sedang dalam kondisi taklim. Bukan demikian ya. Orang yang betul-betul niat dari rumahnya, ikhlas karena Allah, dia menginginkan mendapatkan faedah ya, datang ke majelis ilmu, mencatat, mendengarkan dengan baik, disimpan faedahnya. Itulah keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang menyadari akan hal ini. Barakallahu fikum. Kalau kita renungi, keutamaan menuntut ilmu ini sangat besar. Sangat besar. Dan besarnya keutamaannya dibandingkan dengan amalannya luar biasa. Rasanya tidak sebanding. Kalau kita duduk, duduk mencatat. Keutamaannya apa? Dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Akankah kita malas-malasan setelah mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang hal ini? Maka jangan ya kita malas-malasan. Mari kita semangat, semangat dalam menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Walhamdulillah kita sekarang ini hidup di masa yang ilmu itu sudah terkumpul. Ilmu itu sudah terkumpul. Beda dengan orang-orang dahulu. Mereka ingin mendapatkan faedah, mereka menempuh perjalanan. Ya, menempuh perjalanan berhari-hari atau berminggu-minggu mengenakan kendaraan unta atau yang semisalnya, tidak ada pesawat, wala mobil, wala syekh. Ya. Mereka hanya menggunakan apa yang bisa mereka gunakan. Menempuh perjalanan. Sudah seperti itu pun dapatnya sedikit. Berjalan lagi ke sini, cari ilmu lagi. Walhamdulillah sekarang sudah dimudahkan. Kitab-kitab para ulama telah terkumpul. Syarah Sahihul Bukhari, Fathul Bari. Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi ada. Kitab-kitab hadis banyak, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Al-Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Masya Allah, tinggal kesemangatan kita. Tinggal kesemangatan kita untuk mencapainya. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pembahasan Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. Dari kitab Muzakiratul Hadithin Nabawi Fil Aqidati Wal Istibarah. Muzakirah Al-Hadith Al-Nabawi. Kita masuk hadis yang ke-10. Dengan judul At-tamassuku bil kitabi was-sunnah wa sunnatis al-khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah Al-Qur'an, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, wasunnah, dan berpegang teguh dengan sunnah, wasunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah taala di sini adalah hadis Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah. An Abi Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarifat minhal 'uyunu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat tandas, yang membuat hati ini terenyuh, takut. Wadharifat minhal uyun, wadharafat minhal uyun, dan membuat air mata bercucuran. Fakulna, maka kami berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat takwa. Memang wasiat takwa ini merupakan wasiat yang sangat agung. Allah wasiatkan sebelum kepada kita, kepada orang-orang sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dengan wasiat takwa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian, apa isi wasiatnya? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengawali wasiatnya dengan wasiat takwa. Beliau juga mewasiatkan kepada Abu Dzar, ya, yang meminta wasiat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, mengawali dengan takwa. Takwa nanti akan dijelaskan maknanya oleh Syekh Hafizahullah taala. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, dan hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, kepada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak, bukan orang yang bangsawan, bukan orang yang kaya, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang banyak pengikut, tetapi yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Orang budak, ya, orang yang rendah dari sisi nasabnya. Orang yang rendah, ya, dipandang. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian seorang budak, wajib bagi kalian untuk taat, ya, dan mendengarkan perintahnya ketika dia memerintahkan pada kebaikan. Ini prinsip di dalam Al-Islam. Kita wajib mentaati wulatul umur, penguasa muslim. Yang menjadi penguasa kita, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Tidak boleh kita memberontak. Wasiat Rasulullah SAW adalah untuk tetap mentaati pemerintah kita, walaupun yang memimpin kita seorang budak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum, Sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti di antara kalian sepeninggalku, fasaya rakhtilafan katsiran, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini sudah terbukti di zaman kita ini, masya Allah, betapa banyak perbedaan-perbedaan itu, betapa banyak ya penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Islam. Orang bebas berbicara sekehendaknya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ada yang mengaku nabi, ya. Ada yang mengaku nabi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ada yang mengaku mendapatkan ini dan itu, ada yang mengaku ya dia bisa berbuat ini dan itu. Ya. Ada yang mengaku bahwa dia telah memiliki sekian banyak keistimewaan-keistimewaan. Ada yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima kecuali Al-Qur'an. Na'udzubillah, betapa banyaknya perselisihan, betapa banyaknya kesesatan. Mallahu bihi alim, yang hanya Allah lah subhanahu wa taala yang mengetahui semua itu. Yang hanya Allah subhanahu wa taala yang maha mengetahui semua itu. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Alangkah banyaknya perselisihan. Di dalam hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita bahwa yang namanya perselisihan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'ish minkum fa sayarakhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup nanti sepeninggalku, dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak, dan itu terbukti, ya. Di akhir zaman ini, betapa banyak orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Betapa banyak orang-orang yang dia itu sekehendaknya dalam berbicara. Dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak melihat perselisihan. Namun, apakah perselisihan itu dibenarkan di dalam Islam? Agama Islam memerintahkan kita semua untuk bersatu. Bersatu di atas al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang teguhlah di atas kebenaran. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namun dengan keadaan seperti ini bukan berarti perselisihan yang menyelisihi kebenaran itu dibolehkan di dalam Islam. Tidak. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Agama Islam memerintahkan untuk bersatu di atas kebenaran. Rasulullah SAW menyebutkan keadaan yang seperti ini. Nanti kalian akan melihat banyak perselisihan. Dan beliau SAW juga menyebutkan penawarnya. Juga menyebutkan obatnya. Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dengan jalan hidupku, dengan metodeku, dengan petunjukku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, pegang teguh sunnah mereka semua. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga yang kita mendapatkan faedah dari Syekhuna Abu Abbas Yasin rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada berpegang teguh kepada ulama-ulama yang senior, ya. Ulamaul kibar, ulama-ulama yang sudah memutih jenggot mereka, rambut mereka di dalam dakwah ini. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin, mereka adalah sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang kibar. Abdu 'alaiha bin nawajiri, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dengan gigi geraham beda gigi seri. Kalau menggigit dengan gigi seri itu mudah sekali lepas. Gigitlah dengan gigi seri. Apa saja mudah lepasnya. Tetapi kalau sudah digigit dengan gigi geraham akan sulit lepas. Sangat kuat gigitan geraham itu. Sangat kuat gigitan geraham itu. Nah demikian pula kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, gigit ya, dengan gigi geraham kalian, pegang eratlah sunnahku, pegang eratlah sunnah khulafaur rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, setiap bid'ah itu sesat, setiap bid'ah itu sesat. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya bukan saya, Nabi yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat dengan lafaz kul, dengan lafaz kul, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Berarti lafaz kul ini kan memberikan faedah umum. Tidak ada bid'ah yang baik, tidak ada bid'ah yang hasanah, semuanya sesat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya bid'ah ini? Perkara baru dalam agama Allah. Membuat-buat amalan, ibadah yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Itu sesat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah. Kalau yang hasanah itu boleh-boleh saja. Kalau yang dolalah itu yang sesat. Tidak. Ya. Tidak demikian. Setiap bid'ah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesat. Lah mungkin sebagian orang ini kok membid'ah-bid'ahkan, bid'ah. Ini bukan kita yang mengatakan bid'ah-bid'ah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya bukan kita, ini Nabi. Kita hanya menukil ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang juga mengatakan, ya ini kok bid'ah-bid'ah. Ya sudah situ naik unta, kalau mau pergi kemana-mana naik unta. Lah kenapa kok naik unta? Lah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kan unta, bukan mobil, bukan motor, bukan angkot, bukan ojek, bukan bentor. Ya sudah kemana-mana naik unta. Ini keliru, ya. Yang dimaksud di dalam bid'ah di dalam hadis ini adalah fi umuriddin, dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia silakan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikeluarkan oleh Al Imam Muslim di dalam sahihnya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham dalam urusan dunia kalian. Lebih paham kalian itu dalam urusan dunia. Silakan. Ya, kalau dulu naik unta, sekarang naik mobil, boleh. Silakan, kalian lebih paham. Ya, dulu belum ada pesawat, sekarang sudah pakai pesawat. Silakan, boleh-boleh saja. Ya, selama itu wasilah mubah. Wasilah yang mubah. Sarana yang hukumnya boleh. Ya, kembali hukumnya itu kepada penggunaannya. Jika digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka bernilai ketaatan. Jika digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka bernilai kemaksiatan. Ya, boleh dalam urusan duniawi itu boleh berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh, tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam urusan agama, kita harus sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal qail, beliau yang bersabda, beliau yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dan yang sesat ini pelakunya, ya, bukan hanya bid'ahnya saja, pelakunya pula dihukumi sesat. Misal seseorang ya melakukan kebid'ahan, ya, dia ketika itu telah melakukan kesesatan, saat itu dia sesat, ya. Maka perlu dengan petunjuk sehingga dia bisa merubah kesesatan yang dia lakukan. Dia perlu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, di dalam kitab sunnah, hadis nomor 4607. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabul ilm, bab yang ke-16, hadis nomor 2676. Dan At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, jilid yang ke-4, ya 126-127, ya halaman atau nomornya 126-127. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah, ya di dalam Al-Muqaddimah, bab ittiba' sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, nomor 42 dan 43. Dikeluarkan pula oleh Ad-Darimi, ya di dalam Muqaddimahnya, hadis nomor 96. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, kita membaca hadis saja sudah panjang waktunya. Insyaallah sarahnya kita cicil sedikit-sedikit ya, untuk dibacakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah memudahkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Izin bertanya Ustaz tentang banyak para suami seperti singa. Sangat kejam. Tatkala berinteraksi dengan istrinya. Tapi jika bersama orang lain, baik dan lembut, layaknya burung unta. Masya Allah. Kalau singa, saya paham. Kita semua paham. Burung unta ini agak jarang yang paham ya. Kecuali yang sudah tahu betul bagaimana bentuknya, bagaimana burung unta itu. Yang jelas di sini maksudnya mungkin kalau sama orang lain dia lembut. Ya, kalau sama keluarganya dia kejam. Bagaimana keadaan suami yang demikian ya Ustaz? Tidak dibolehkan, agama Islam tidak menganjurkan yang demikian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Diri kita, kemudian keluarga kita, mereka lebih berhak daripada orang lain. Semestinya keluarga kita lebih berhak. Semestinya keluarga kita, kita perlakukan dengan baik, ya. Lebih baik bahkan dari yang lainnya. Dari orang-orang lain, dari tetangga atau yang lainnya. Karena mereka orang yang selalu menemani kita, hari-hari kita. Ya, mereka lebih berhak mendapatkan perlakuan baik dari yang lain. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kita baca keterangan beliau, kata beliau rahimahullahu taala, ahluka ahakku bi ihsanil khalqi. Afwan, ahluka ahakku bi ihsanil khuluqi. Keluargamu lah yang lebih berhak mendapat perlakuan baik. Ahsin al-khuluq ma'ahum. Perbaguslah akhlak terhadap mereka. Li'annahum humul ladzina ma'aka lailan wa naharan sirran wa alaniyatan. Karena mereka selalu bersamamu siang dan malam, serta dalam keadaan bersendiri dan keadaan berkumpul, ya mereka selalu menyertaimu. Susah engkau bersama keluarga, senang engkau bersama mereka, sedih bersama mereka, dalam kondisi baik pun bersama mereka. In asabaka syai' usibu ma'aka. Jikalau engkau mendapatkan musibah, mereka pun mendapatkan musibah bersamamu. Wa in surirta surru ma'aka. Jika engkau bergembira, mereka pun bergembira bersamamu. Mendapatkan kesenangan, mereka pun mendapatkan kesenangan bersamamu. Wa in hazinta hazinu ma'aka. Jika engkau bersedih, mereka pun turut bersedih bersamamu. faltakun mu'amalatuka ma'ahum khairan min mu'amalatika ma'al ajanib. Jadikanlah mu'amalamu dengan mereka lebih baik daripada selain mereka. Fa khairun nas khairuhum li ahlihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Bukan paling baik terhadap orang lain. Yang paling baik terhadap keluarganya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, faedah yang sangat bagus dari Syekh Al-Allamah Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Bismillah, Ustaz. Jika ada yang melamar anak perempuan kita, namun laki-laki tersebut akhlak dan agamanya tidak baik, bukan ahlu sunnah, bolehkah kita tolak? Boleh, ya. Ya, nah, jazakallahu khairan. Boleh ditolak. Karena patokannya ketika orang itu datang, yang dilihat adalah agama dan akhlaknya. Man tardahu dinahu wa khuluquhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang engkau pandang agamanya dan akhlaknya. Baik, ya. Kalau tidak, ya, maka ini berkaitan dengan masa depan anak kita. Masa depan anak kita. Diberi nasihat anak kita. Nah, itu tidak baik. Nah, walaupun pilihan tetap pada anak kita, pilihan tetap pada anak kita. Ya, kita sampaikan, nah, itu tidak baik. Nanti bagaimana jadimu kalau kamu dengan dia? Demikian. Diberi masukan kepada anak tersebut agar dia mau menerima. Nah, masukan dari orang tuanya. Karena orang itu kita telah mengetahui agamanya tidak baik. Orangnya nakal, sering keluar malam, sering duduk di jalan-jalan, sering mabuk-mabukan, ya. Dia itu malas, ya, tidak baik orangnya. Kita tahu semua, jangan diterima. Nah, ya. Maka yang seperti ini semestinya dilakukan oleh orang tua. Besar perhatiannya kepada anak perempuannya. Memilihkan laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik untuk anak perempuannya. Bagaimana jika sudah begitu? Sering laki-laki yang ingin melamar anak kita tolak. Kita merasa tidak enak dengan keluarganya dan dibilang pilih-pilih. Bagaimana ini Ustaz? Tolong nasihatnya. Betul, memang kita pilih-pilih. Ya, untuk kebaikan di waktu yang akan datang, kita harus milih-milih. Ya, jangankan untuk anak kita, untuk kita sendiri saja kita milih-milih, ya kan? Ya. Mana mau kita orang yang buruk perangainya, hari-harinya maksiat terus. Ya, jangan ada rasa tidak enak, ya. Kalau orang itu tidak baik, ya tolak. Betul-betul jangan dikasih harapan kalau memang dia bukan orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Jika waktu sholat melupakan tahiyat awal setelah sujud langsung berdiri. Ingatnya ketika membaca surat pendek, artinya ingatnya pas sudah di rakaat ketiga, ya mungkin, ya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz, dan langsung duduk tahiyat awal atau tetap rukuk, dan bagaimana melakukan sujud sahwi yang benar? Kita nukilkan kalam Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, kita nukilkan penjelasan beliau rahimahullahu taala yang disebutkan, ya, di dalam Nurun ala darb. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza lam yajlis fit tasyahudil awwal sajada lis-sahwi." Apabila seorang yang salat tidak duduk ketika tasyahud awal, dia langsung berdiri, maka kewajiban baginya adalah sujud sahwi nanti di akhir. Sawa'un fil maghrib au fil dhuhur au fil 'ashr au fil 'isya. Salat apapun itu, baik salat maghrib, salat duhur, salat asar maupun salat isya. Al-maksud, ya, annahu idza taraka tasyahud al-awwal nasiyan, yang menjadi intinya adalah apabila dia meninggalkan tasyahud awal karena lupa, yajibu alaihi sujudus sahwi, maka wajib baginya untuk sujud sahwi fil dhuhur wal 'ashr wal maghrib wal 'isya jami'an, di setiap salat baik sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya. Lakin, namun, lau nubbiha au tanabbaha qabla an yastatimma qa'iman raja'a wa jalasa wa ata bitahiyyah. Namun jikalau dia diingatkan, ya, diingatkan atau dia sendiri ingat sebelum sempurna berdiri, baru mau berdiri, belum sempurna berdirinya, ya, makmum di belakang sudah mengingatkan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau dia tidak diingatkan, baru mau sempurna berdiri, tiba-tiba dia teringat sendiri, oh iya, belum tasyahud. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, raja'a wa jalasah, duduk dia. Kembali duduk lagi. Wa atabit tahiyyat, maka datangkan tahiyyat. Hendaknya dia membaca bacaan tasyahud awal. Fa in istatamma qa'iman wa lam yantabih wa lam yunabbah. Jikalau dia sudah berdiri, dia tidak ingat dan tidak pula diingatkan, kammala salatahu, sempurnakan salatnya. Sempurnakan salatnya. Dan nanti di akhir jangan lupa sujud sahwi. Waqad waqa'a hadza lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qama min at-tashahhudil awwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri langsung dari tasyahud awal, nasian karena lupa. Falamma anha salatahu, ketika telah selesai dari salatnya, wa kammalaha, beliau sempurnakan, sajada sajadataini qabla an yusallim. Sebelum salam beliau sujud sahwi. Ya. Qabla an yusallim alaihi salatu wassalam. Ya, beliau sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau lupa tasyahud awal, sujud sahwinya sebelum salam. Ini yang afdal. Bagaimana maksudnya sebelum salam? Ya, ketika di rakaat terakhir, setelah kita membaca doa, minta perlindungan dari empat perkara, sebelum kita salam, kita sujud sujud dulu. Allahu Akbar, sujud. Bacaannya seperti bacaan sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kita duduk. Allahu Akbar, takbir lagi, duduk, duduk, duduk di antara dua sujud. Ya. Setelah itu sujud lagi, Allahu Akbar, takbir, sujud lagi, bacaan-bacaan salat, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, atau bacaan yang lainnya. Setelah itu Allahu Akbar, takbir lagi, duduk sebagaimana duduk tasyahud. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian. Fal ummatu kadzalik, demikian pula umat ini mencontoh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu ciri tauladan yang baik yang semestinya kalian contoh. Fal imam awil munfarid, ya. Idza taraka tasyahudan awal. Seorang imam atau orang yang sholat sendiri, kalau dia meninggalkan tasyahud awal, walam yantabih walam yunabbah, tidak ingat dan tidak diingatkan, hatta istatamma qa'iman, sehingga dia sudah berdiri, fa innahu yukmil salatah, semestinya bagi dia untuk menyempurnakan sholatnya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di sini, dia ingatnya sudah sempurna berdiri, apakah dia ruku atau dia duduk lagi, bagaimana jawabannya? Ruku atau duduk lagi? Nah, enggak ada yang perhatian. Ruku atau duduk lagi? Ruku. Langsung ruku, menyempurnakan salatnya, setelah itu sujud sahwi. Fa innahu yukmil salatah, sempurnakan salatnya, wa yasjud lisahwi qabla an yusallim, dan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala. Ini kurang lebihnya yang singkat dan langsung. Ada lagi penjelasan beliau, namun kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik-titik-titik, banyak titik-titik. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustaz, titik-titik-titik. Yang dibaca semua kan? SBG sebagai mungkin ya, sebagai salafiyin, tentu kita mencontoh pada salafus saleh dan selalu berusaha belajar dan mencontohnya. Tentunya bukan hanya sekedar semangat thalabul ilmi saja, tapi harus berusaha mengamalkan dengan baik. Dalam kesempatan ini, ana mohon Ustadz bisa memberikan nasihat bagi kami dalam hal safarnya perempuan menurut syariat, karena masih banyak di antara kami yang belum paham dalam hal ini. Kemudian, apakah perjalanan Batu Raja ke Pondok Diyausalaf Karangmakmur sudah termasuk safar? Barakallahu fiik. Masyaallah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali bersama mahram. Sehingga wajib ya bagi kaum wanita untuk safar dengan mahramnya, untuk melakukan perjalanan dengan mahramnya. Tidak boleh melakukan perjalanan sendiri. Misal mau pergi ke Palembang, ya, mau pergi ke Jakarta, tidak boleh dia sendiri, harus ditemani mahramnya. Mahram itu siapa? Suaminya, ayahnya, adik laki-lakinya, yang besar, yang sudah bisa melindungi, yang sudah masuk usia tamyiz, ya. Usia-usia yang balig malah, afwan, bukan tamyiz, bahkan balig, sebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya dipersyaratkan mahram itu harus balig, karena dia akan melindungi wanita tersebut dari kejahatan-kejahatan orang yang berbuat jahat, entah itu adik laki-lakinya, entah itu suaminya, entah itu ayahnya, ayah mertuanya, dan yang lainnya dari mahram-mahramnya. Wajib bagi dia untuk safar dengan mahramnya. Pertanyaan di sini ya tentang ukuran safar, jarak safar ya, berapa jarak safar itu? Sebenarnya yang jadi tolok ukur ya bagi kaum wanita itu seharusnya mereka itu di rumah, memperbanyak di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian di rumah. Jangan bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Jangan keluar kecuali lil hajah. Kecuali benar-benar ada hajat. Ya, benar-benar ada hajat. Kalau mau keluar, mau belanja pun, kalau bisa suaminya. Ya, istrinya tetap di rumah. Suaminya yang belanja. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu mungkin suaminya sulit mau belanja sendiri, ada barang-barang yang tidak dia ketahui, ya kecuali harus membawa istrinya, bawa istrinya. Ya, dalam kondisi seperti ini, dia dalam kondisi hajat keluarnya. Kalau tidak dalam kondisi hajah, maka jangan keluar. Tetaplah kalian di rumah, wahai kaum wanita. Kalian itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Ya, tidak boleh wanita keluar ya tanpa hajat sehingga auratnya dilihat oleh laki-laki yang non mahram atau dilihat oleh laki-laki yang non mahram lalu lalangnya, ya lekuk tubuhnya, nasallallahu salamata wal afiyah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kalian untuk di rumah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijal minan nisa? Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita. Ya, itu sebenarnya kalau ukurnya, intinya wanita itu di rumah. Adapun pertanyaan di sini, ukuran jarak safar, ya, berapa sih bisa dikatakan safar? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan ulama. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berpendapat hal ini dikembalikan kepada uruf setempat. Dikembalikan kepada uruf setempat, kebiasaan setempat. Misal dalam suatu kebiasaan itu sudah dihitung safar, maka safar, ya, itu sudah termasuk safar. Dan untuk menghitung dengan kebiasaan setempat ini sulit. Karena kebiasaan setempat itu berbeda-beda. Ya, tempat ini bagaimana kebiasaannya? Mungkin kalau kita di Prabu Mulih tanya, berapa kebiasaannya safar di sini? Kadang orang ada yang tidak tahu, banyak orang yang tidak tahu dengan kebiasaan setempat ini. Ya, sehingga sulit untuk menentukan. Namun ini pendapat sebagian ulama, ya, yang harus kita hormati, ya, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya, ya, dan banyak dari saudara-saudara kita yang memegang pendapat ini. Pendapat yang berikutnya adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran jarak kurang lebih 80 km. Dengan ukuran jarak kurang lebih 80 km. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, la taksurus shalah, jangan kalian mengkosor salat, fi adna min arba'ati burud." Ya. Apabila jarak tempuhnya kurang dari 4 burud. Min Makkah ila Usfan, dari Mekah ke Usfan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata di dalam At-Talkhis, kata beliau rahimahullahu taala, wa isnaduhu dhaif, hadis ini sanadnya lemah. Fihi Abdul Wahhab bin Mujahid, di dalam sanadnya terdapat Abdul Wahhab bin Mujahid, wa huwa matruh, dia adalah orang yang matruh, ditinggalkan hadisnya. Rawahu anhu Ismail bin Ayyash, Ismail bin Ayyash telah meriwayatkan darinya. Wa riwayatuhu 'anil Hijaziyyin dha'ifah, sedangkan riwayatnya dari orang-orang Hijaz adalah lemah. Hadis ini hadis yang lemah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan was sahih an Ibni Abbas min qawlihi, yang benar ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam At-Talkhis jilid yang kedua halaman 117. Ini ucapan Abdullah bin Abbas, sehingga kalau jarak tempuh kita itu kurang dari 4 burud, maka kata Abdullah bin Abbas jangan dikosor. Berarti kalau kurang dari 4 burud belum terhitung safar. Berapa itu jaraknya 4 burud? 4 burud itu, 4 burud itu, ya, disebutkan, disimpulkan oleh Syekh Muhammad oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menghitung, ya, kalau dihitung dengan kilometer, dengan jarak 80 km takriban, ya. Kurang lebihnya 80 km. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa, "Hadza alladhi 'alaihi jumhur ahli ilmi," inilah pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama itu berapa jaraknya? yuqaddar dzalika binahwi 30 kilo takriban. Ya, diperkirakan jaraknya itu 80 km. Bin nisbati liman yasiru bis sayyarah. Bagi yang melakukan perjalanan seperti dengan mobil, dengan pesawat, dengan kapal, ya. Hadhil masafah, jarak ini atau yang mendekatinya dinamakan dengan safar. Wa tu'tabaru safaran, terhitung safar. Fil uruf, bahkan terhitung safar fil uruf dalam kebiasaan setempat. Ya, dalam kebiasaan setempat. Kebiasaan kita itu kalau sudah 80 km sudah terhitung safar. Dalam uruf pun itu sudah terhitung safar dalam kebiasaan. Fa innahul ma'ruf bainal muslimin, karena jarak tempuh tersebut ma'ruf, sudah menjadi uruf, sudah menjadi kebiasaan, sudah diketahui di antara muslimin. Fa idza safarul insan 'alal ibil, kalau seseorang safar dengan menggunakan ibil, unta, atau berjalan kaki, au ala sayyarat, dengan mobil, atau ala ta'irat, dengan pesawat, awil markab al-bahriyah, atau dengan perjalanan laut, hadhil masafah au aktsar minha fa huwa musafir, dengan perjalanan jarak yang seperti ini jauhnya atau lebih jauh, maka sudah terhitung musafir. Sudah terhitung musafir. Ya, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan wassawab maqarrarahu jumhur ahlil ilmi, pendapat yang benar adalah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Wa huwa tahdid bil masafah allati dzakartu, yaitu dengan jarak yang sudah aku sebutkan tadi batasannya. Wa hadza huwa alladhi 'alaihi aktsaru ahli al-'ilm, inilah pendapat mayoritas ulama. Fayambaghi al-iltizam bidzalik, maka semestinya untuk berpegang teguh dengannya. Wa huwa alladhi ja'a 'anil sahabah, inilah yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Wa huwa wahum a'lamun nas bidinillah, para sahabat adalah manusia yang paling paham terhadap agama Allah setelah Rasulullah SAW tentunya, dan paling paham terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jarak tempuh yang dihitung safar adalah jarak tempuh yang kurang lebih 80 km. Ya. Kalau kurang dari itu mungkin 40 km atau 45 km ya, atau 50 km, ini belum terhitung safar. Atau mendekati dari 80, mungkin 7-8, nah, yang mendekati ya, itu masih terhitung sudah safar ya, karena dihitung dengan jarak tempuh 80 atau yang mendekatinya, sebagaimana tadi penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Adapun berkaitan dengan kaum wanita, maka di sini saya menasihatkan, jangan kalian melakukan perjalanan-perjalanan tanpa mahram. Walaupun tidak dalam kondisi safar, nasihat saya ya, tetap bersama mahram kalau kalian hendak keluar rumah. Walaupun jaraknya mungkin 10 kilo, ya, 1 kilo pun, ya, setengah kilo pun, tetap bersama suami kalian. Tetap bersama suami kalian, karena di zaman sekarang ini betapa banyak kejahatan, ya, betapa banyak kejahatan yang terjadi. Ya, tetap bersama suami kalian mau pergi kemana pun, tetap ditemani dengan mahram kalian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum safar bagi wanita yang tanpa adanya mahram? Dan berapa jarak tolok ukur perjalanan? Apakah pergi ke Pondok Karangmakmur sudah dikatakan safar yang diberlakukan adanya mahram? Nah, ini juga sama pertanyaannya. Jadi di sini saya tidak menasihatkan ya ke Pondok Karang Makmur untuk wanita itu pergi dengan mahram, jangan. Ya, saya tidak menasihatkan pergi tanpa mahram ke arah Pondok Karang Makmur, ya, pergi ke sana tanpa mahram, saya tidak menasihatkan. Ya, betul-betul saya tidak menasihatkan. Kalau ada yang menukil dari saya mengingkari. Jangan sampai pergi ke sana tanpa mahram. Walaupun jaraknya ya tidak sampai pada tingkatan safar, namun bahaya masyarakat, barakallahu fikum. Bahaya. Nah. Adapun bagi mungkin ada ustadz yang berpendapat itu sudah terhitung safar, ya, dari Batu Raja ke Karangmakmur, maka ya kita hormati pendapat tersebut, ya, pendapat beliau, ya, sehingga kita jangan melakukan hal ini, ya. Bahaya, masyarul ahibba barakallahu fikum. Wanita itu kaum yang lemah. Wanita itu kaum yang lemah. Nabi SAW bersabda, naqisatu aqlin wa din. Ya, orang yang lemah akalnya dan lemah agamanya. Ya, lemah akalnya, lemah agamanya. Itu kata Nabi SAW. Saya juga punya saudara yang dia di pagi hari menuntut ilmu di tempat salafi. Tetapi ketika sore dia mengaji di tempat Muhammadiyah. Bagaimana itu, Ustaz? Masya Allah. Jadi di mana-mana ini nanti ada jamaah tabligh ngambil ilmunya lagi. Nanti ada sufi ngambil ilmunya lagi. Jadi mau ngambil ilmu kemana, ya? Fokuskan di satu. Tuntutlah ilmu, ya, di sisi orang-orang ahlus sunnati wal jamaah salafiyyin yang mengajarkan kepada kita semua Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Kalau seperti ini dicabangkan jadi pikiran. Yang sini mengatakan ini halal berdasarkan hadis, berdasarkan dalil yang lengkap. Yang sini mengatakan boleh. Mana jadi yang benar, Bu? Pak, jadi bingung dia. Ini ya wallahu alam, ya, sebatas yang saya pahami, ya. Kurang sayang dia sama anaknya kalau seperti ini. Kalau mungkin tidak terima dengan kalimat tidak sayang, kita kurangilah dengan kurang sayang. Kalau sayang dengan anak, ya, didiklah anak itu pada pendidikan yang baik dan benar yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.